yang melakukan kerusakan di muka bumi ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala inna fir'auna 'ala fil ardi waja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin inna fir'auna 'ala fil ardi. Sesungguhnya Fir'aun itu telah sombong, telah melampaui batas di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'an, dia telah menjadikan penduduk bumi Mesir berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, memperbudak, menindas sebagian dari mereka. Yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, menyembelih kaum laki-lakinya dan membiarkan hidup wanita-wanita mereka. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun itu termasuk orang-orang yang melakukan pengerusakan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Fir'aun karena yang Allah Subhanahu wa taala menyebut Fir'aun sebagai mufsid, sebagai orang yang membuat kerusakan. Itu penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa fir'auna zil awtad alladziina taghaw fil bilad fa aktsaru fiha al fasad wa fir'auna zil awtad, dan Fir'aun yang memiliki banyak pasak, banyak bala tentara. Alladziina taghaw fil bilad, yang telah melampaui batas di muka bumi di negeri Mesir. Fa aktsaru fiha al fasad, di mana mereka banyak melakukan kerusakan di dalam. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut Fir'aun dan bala tentaranya telah melakukan kerusakan, pengerusakan di muka bumi ini. Itu ponis dari Allah Subhanahu wa taala, takaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika yang berkuasa di muka bumi ini orang kafir, Fir'aun atau orang-orang yang semacam Fir'aun, maka tolak ukur itu akan sebaliknya. Di mana orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, balik dituduh sebagai orang-orang yang melakukan pengerusakan dan kerusakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang pernyataan Firaun yang mengatakan zaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yuzhira fil ardil fasad. Zaruni aqtul Musa, biarkan saya membunuh Musa dan biarkan dia menyuruh Rabbnya. Sesungguhnya aku khawatir dia merubah ideologi kalian atau menampakkan kerusakan di muka bumi ini. Di sini Fir'aun alaihi la'natullah menyebut Nabi Musa sebagai orang yang melakukan pengerusakan dan kerusakan di muka bumi. Padahal Nabi Musa alaihi salam adalah Nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Tapi dituduh oleh Fir'aun, orang kafir, penguasa kafir, yang memiliki kendali urusan, yang memiliki kamus, yang menetapkan kamus, sebagai orang yang mendatangkan kerusakan dan pengrusakan. Sehingga tidak aneh, bila hal itu dilakukan oleh Fir'aun, oleh Fir'aun, pada zaman sekarang, di mana mereka menuduh orang-orang yang ingin menegakkan hukum Allah sebagai orang-orang yang merusak, yang melakukan pengerusakan tatanan kehidupan. Karena mereka tahu bahwa ketika hukum Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, maka vonis pengerusakan itu akan beralih kepada diri mereka. Karena merekalah yang telah melakukan pengerusakan di muka bumi ini. Karena hakikat pengerusakan itu muncul daripada kemusyrikan. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Seandainya di muka bumi ini, di bumi dan di langit ada ilah, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu bumi dan langit akan rusak. Ketika bumi dan langit diatur oleh selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kerusakan. Dan ketika bumi ini diatur, dikendalikan oleh orang-orang kafir, manusia dikendalikan pengaturan politikannya, ekonominya, tatanan kehidupan oleh sistem kafir yang dikendalikan orang-orang kafir, maka yang ada adalah kerusakan di muka bumi ini. Sebagaimana yang kita lihat pada zaman sekarang, dari sisi prinsip agama sudah dicampakkan, moral sudah ditinggalkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memurkai orang-orang semacam itu. Sehingga tidak aneh kalau bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan terus-menerus. Karena bumi ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bumi mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, maka bumi pun akan murka. Sehingga dicabutlah barokah dari muka bumi ini dengan sebab mereka melakukan pengusahaan, dan pengusahaan tadi yang paling inti adalah kemusyrikan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinna. Kerusakan di albar, di pedalaman, wal bahar, dan di perkotaan, walaupun secara bahasa albar adalah daratan, bahar lautan, tapi tafsir mengatakan bahwa albar di sini adalah sahara, adalah padang pasir yang tandus, sedangkan al-bahar adalah pemukiman atau tempat-tempat pertanian yang mengandung air. Kerusakan yang terjadi di sana terjadi dengan sebab ulah manusia, dengan sebab mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan kemusyrikan. Sehingga dengan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan azab kepada mereka. Jadi maksudnya bahwa ponis tatanan atau ponis atau mizan, mi'yar, tolak ukur itu tergantung siapa yang berkuasa. Ketika yang berkuasa adalah orang-orang kafir, maka orang-orang yang beriman akan disebut orang yang melakukan pengerusakan. Jadi kamus itu yang menetapkannya adalah pihak yang berkuasa. Pihak yang berkuasa adalah yang menetapkan kamus. Siapa yang disebut penjahat, dialah yang menetapkan kamus. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan Fir'aun itu sebagai pengerusak, sebagai penjahat, sebagai orang yang durjana. Tapi Fir'aun ketika berkuasa di muka bumi ini, dia menetapkan kamus itu kepada masyarakatnya, siapa yang bejat, siapa yang jahat, sesuai dengan keinginan dia. Tentunya orang yang menentang keinginan dia, pemerintahan dia, dialah orang yang paling jahat. Sebagaimana Fir'aun pada zaman sekarang menetapkan bahwa orang yang paling jahat, orang yang paling merusak adalah orang yang ingin menggantikan sistem kehidupan yang telah mereka tetapkan. Jadi yang harus kita pahami bahwa permainan kamus itu tergantung siapa pihak yang berbuat. Ketika sekarang kaum muslimin, kaum muwahidin, kaum mujahidin disebut sebagai orang yang sesat, orang yang melakukan pengerusakan, orang yang menebar teror, itu adalah dari kamus orang-orang kafir. Tapi seandainya kaum muslimin yang berkuasa, maka sebaliknya orang-orang kafirlah yang akan disebut sebagai orang yang melakukan pengerusakan dan kebejatan. Jadi kamus tergantung siapa yang menetapkan. Siapa yang berkuasa, itu yang menetapkan kamus. Sehingga tidak aneh kalau pada zaman sekarang, orang kafir Amerika dan sekutunya, pemerintah Togut, mereka menetapkan kamu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Mereka yang menetapkan ini adalah perbuatan kejahatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bahwa kaum muslimin diperintahkan untuk beriedad, menggunakan senjata, memiliki senjata. Wa'aibdullahum nasfata'atum min kuwah wa min ribabil khair. Dan Rasul mengatakan ala innal kuwata ar-ramyu. Kuwatanya adalah menembak. Sedangkan orang-orang kafir, mereka tidak ingin bahwa kaum muslimin memiliki kekuatan. Mereka tidak ingin ada orang Islam, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kekuatan. Sedangkan kekuatan itu ada pada senjata. Maka ditetapkanlah sebagai bentuk kejahatan orang selain diri mereka memiliki senjata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan tabiat orang-orang kafir itu tidak ingin orang muslim, orang yang bertauhid memiliki senjata. Wadzal ladzina kafaru law tadkhuluna an aslihatikum wa amsiatikum fayamiluna 'alaikum maylatan wahidah. Orang-orang kafir ingin sekali seandainya kalian itu lalai dari senjata dan peralatan kalian sehingga mereka bisa membinasakan kalian dengan sekaligus, supaya mudah digiring, supaya mudah diberantas, maka mereka menetapkan bahwa siapa yang memiliki senjata itu merupakan kejahatan yang akan diancam dengan penjara. Itu adalah kamus dari orang kafir. Kamus dari orang kafir. Pada Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa itu merupakan kewajiban, tuntutan di dalam din ini. Jadi yang menetapkan kamus itu siapa pihak yang berkuasa. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam disebut sebagai mufsid, orang yang melakukan pengerusakan, orang yang ingin merubah tatanan ideologi, dikarenakan Fir'aun yang berkuasa. Begitu juga ketika orang-orang yang membawa ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, mereka menegakkan kalimat Allah, menghancurkan sistem ideologi yang dianut oleh manusia yang merupakan buatan mereka, disebutlah mereka sebagai orang yang menebarkan kerusakan dan ingin merubah tatanan kehidupan yang sudah berjalan. Zaruni aqtul Musa wal yadu rabbah inni akhafu ayyubadzila dinakum aw ayyuzhira fil ardi fasad. Itu merupakan kamus. Siapa yang berkuasa, dialah yang menetapkan kamus tersebut. Akan tetapi penguasa ini supaya mereka bisa meluruskan, menggolkan keinginan mereka dalam menetapkan kejahatan terhadap orang-orang yang ingin menegakkan kalimat Allah, maka mereka harus memiliki orang-orang yang bisa menipu rakyat, menipu umat, dan mereka menjadikan para ahli agama sebagai alat untuk menindas umat. Orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan untuk dia jual, untuk kepentingan pribadi, dia telah dijadikan oleh Tauhid sebagai alat untuk menindas umatnya. Dengan fatwa mereka, kaum muslimin, orang yang bertauhid, orang yang ingin berjuang, dianggap sebagai orang yang menyimpang. Mereka untuk menindas kaum muslimin menggunakan bahasa agama, dan untuk menetapkan kesesatan bagi orang-orang yang ingin komitmen dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah al-a'immah al-mudillun, para tokoh yang menyesatkan. Mereka adalah orang-orang munafik yang menggunakan ayat Al-Qur'an. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Aktsaru munafiqi hadhil ummah qurra'uha." Mayoritas orang-orang munafik umat ini adalah para qurra'nya, para ahli ilmu agamanya. Kita bisa melihat pada zaman sekarang, ketika mujahidin di daulah Islam, mereka mendeklarasikan khilafah Islamiyah untuk mengembalikan kekuasaan Allah di muka bumi ini, untuk mengembalikan kejayaan umat ini, justru di barisan terdepan yang menentang proyek ini adalah para qurra. Para qurra, para masyayikh salafin, para syekh-syekh penguasa yang mana mereka dimanfaatkan oleh para sahabat untuk menghantam para mujahidin. Mereka adalah para qurra. Hakikatnya mereka adalah orang-orang munafik yang berbicara dengan lisan-lisan agama, akan tapi hati mereka sangat busuk sekali. Mereka mengikuti keinginan penguasa dengan memutar balik ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah, orang yang memutar balik ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang memutar balik menjual ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu merupakan ciri orang-orang ulama-ulama Yahudi yang mereka memutar balik kebenaran untuk supaya sesuai dengan keinginan penguasa yang ada, sehingga diponis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang kafir. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, "Maka tarakal alimu ma'alimahu min kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tabaha hukmal hakim al-mukhalif li hukmillah kana murtadan kafiran yastahiqul uqubah fid dunya wal akhirah." Orang alim dikala meninggalkan apa yang dia ketahui dari kitabullah dan sunnah rasulnya dan mengikuti hukum penguasa yang menyelisihi hukum Allah dan Rasulnya, maka dia kafir, murtad, yang berhak untuk mendapatkan azab di dunia dan di akhirat, yang berhak mendapatkan sanksi di dunia dan di akhirat. Dan faktanya pada zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang semacam itu yang dengan dari agama mereka menghalangi proyek penegakan hukum Allah di muka bumi ini. Itu mereka adalah para qurra, orang-orang munafik dari kalangan umat ini yang ikut serta dengan penguasa untuk menetapkan kamus yang bertolak belakang dengan kamus yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghati-hatikan atau sangat mengkhawatirkan terhadap umat ini dari apa? Dari al-a'immah al-mudillun, para tokoh yang menyesatkan, dikarenakan kesesatan para tokoh itu akan menyesatkan umat ini juga, dan mereka dengan dari agama Allah Subhanahu wa taala selain menyesatkan umat juga mereka mencoreng agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah jumat rahimakumullah. Jadi siapa yang berpuasa dialah yang menetapkan kamus. Dan kamus itu digunakan untuk mendoktrin banyak orang dan untuk menjelat pihak yang bertentangan dengan penguasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala menghati-hatikan dari penyesatan, dari kesesatan para penguasa dan penyesatan para tokoh-tokoh yang sesat dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang harus kita ketahui bahwa walaupun hal itu dilakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan bahwa din ini akan tetap tegak. Bahkan orang fajir pun kadang melakukan tindakan-tindakan yang ikut mengokohkan jin ini. Walaupun pada pribadinya dia tidak mendapatkan pahala, atau bisa jadi dia adalah orang berdosa, tapi untuk umat ini dia bisa bermanfaat. Tidak mesti orang seorang memberikan manfaat kepada umat ini, dia itu orang, pasti orang yang mendapatkan pahala. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina birrajulil fajir wa bi aqwamin la khalaqa lahum. Artinya Allah benar-benar akan mengokohkan din ini dengan orang fajir dan dengan kaum yang tidak memiliki bagian sedikit pun bagi mereka. Contohnya para penguasa Saudi, mereka mencetak mushaf, menyebarkan buku-buku yang diantaranya bermanfaat. Mereka adalah orang fajir. Dari sisi itu mereka mengokohkan din, tapi mereka adalah orang fajir yang tidak memiliki sedikit pun bagian dari agama Allah, dari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kaitan dengan, jadi tidak mesti seorang memberikan manfaat, dia itu apa? Dia orang yang mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang akan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beramal untuk penegakan din. Dan karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang yang berperang akan mendapatkan pahala ketika dia memerangi musuh, membunuh orang kafir dengan syarat karena untuk menegakkan kalimat Allah. Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya wa huwa fi sabilillah. Siapa berperang supaya kalimat Allah lah yang tertinggi, maka dialah yang di jalan Allah. Sedangkan orang yang mendapatkan janji surga adalah orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan berarti bisa saja orang berperang akan tapi tidak di jalan Allah, tapi ikut membunuh orang kafir. Tadi innallaha la yu'ayyidu hadzin birrajul fajir wa bi aqwamin la khalaqa lakum. Dan tentunya ini juga menuntut dari kita untuk selalu melihat niat kita, meluruskan niat kita. Karena niat itu setiap hari, setiap saat suka berubah, harus selalu mentajdid niat kita ketika kita melangkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencari ilmu atau hal-hal yang lainnya. Karena namanya hati selalu berubah-ubah dan yang menetapkannya hanyalah